lättare kor. Ja pastej. Det tar gott. Fia Fallen. Nirvana. Cinta, maafkan diriku yang menduakanmu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacarku cinta, lagi? Cinta, bukan ku tak mau terima cintamu. Karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua. Menduakan cintaku. Apakah salahku hingga kau bisa berbuat begitu? Hingga semudah itu kau bisa berpaling dariku? Atau karena kau memang tak pernah mencintaiku? Maafkan diriku yang menduakanmu. Ini pun menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacarku lagi? Cinta, bukan ku tak cintamu, karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan sama jadi masa lalu. Cerita terindah antara kau dan aku. Mantap menolakku karena ku sudah ada pengganti dirimu. Aku yang sekarang bukanlah yang dulu. Maafkan mantan, aku tak tahu. Cintaku padamu bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacarku lagi? Cinta bikin sakit, bikin aku luka. Lama-lama bisa buat aku. Coba kau bermain cinta, nanti dirimu bisa terluka. Kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci. Jangan cinta bilang benci hanya karena kamu benci. Maafkan diriku yang mendua kamu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacarku lagi? Bukan ku tak mau terima cinta. Biarkan semua jadi masa lalu. Cerita terindah antara kau dan aku. Maafkan aku yang telah meninggalkanmu. Kini ku sadar betapa besar cintamu. Dan ku berharap engkau kembali kepadaku. Betapa bodohnya aku yang menyakitimu. Sudahlah sayang, jangan berharap cintaku. Karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan ini menjadi satu kenangan. Kenangan terindah antara engkau dan aku. Jika ingin engkau pergi meninggalkanku di sini sendiri. Mengapa baru sekarang kau inginkan cinta yang takkan mungkin terulang? Semua jadi masa lalu. Cerita terindah antara kau dan aku. Terima kasih. Woo! Pencipta lagu CLBK. Terima kasih Mbak Fia. Teta Rekord Nirwana.